Selamat tahun baru. Semangat baru, gairah baru. Kata baru selalu akan mewarnai tiap tahun yang baru. Apapun kita sebut baru, sekalipun yang baru tak selalu baru, karena ada sebelum yang baru ada. Ya, di waktu lampau, yang baru itu baru dari waktu yang sebelumnya. Sebaliknya, yang baru sekarang akan menjadi tidak baru di waktu yang berikutnya. Karena itu, semangat dan gairah seharusnya tak mengikuti perubahan tahun, melainkan bertumbuh sepanjang perjalanan waktu. Semangat dan gairah harus mewarnai dinamika di dalam kehidupan anak manusia. Bertanding, bertarung, mengubah wajah zaman. Bertanding, bertarung, menciptakan pengharapan. Bertanding, bertarung, membuat berbagai perubahan, sehingga hidup semakin hari semakin menjanjikan. Semangat baru, gairah baru, sekali lagi, jangan hanya diwarnai kata baru, tetapi betul-betul menginspirasi untuk menghadapi realita yang terus berubah dari zaman ke zaman. Memasuki tahun yang baru, krisis selalu mewarnai kehidupan, ekonomi, politik, atau apapun juga. Karena itu, Anda tak bisa berharap tahun yang baru, maka akan menjadi baru sebuah realita. Artinya, lebih baik dari yang kemarin. Karena ternyata, bisa saja realita menjadi lebih buruk, tambah buruk, bahkan sangat buruk. Namun, realita tetap sebuah realita, karena Anda yang menjalaninya. Realita tetap sebuah realita, karena Anda harus memainkan perannya. Realita tetap sebuah realita, jika Anda bijak, maka Anda pemenangnya. Karena itu, miliki semangat yang kuat dan tangguh di pertarungan zaman. Jangan kalah dan menjadi pecundang, tapi menang mencipta harapan. Semoga tiap ayunan langkah memasuki harapan baru demi harapan baru, karena Anda terus punya semangat yang diperbaharui dari waktu ke waktu. Tahun boleh berganti, semangat tetap sama. Tahun boleh berganti, tapi Anda harus menjadi semakin luar biasa. Bersama saya, Bigman Sirait.